sallallahu alaihi Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk rasa cinta yang tak pernah kurang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku saja. Ku menangis bila ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Ayah, selamanya kau ku kenang.